Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Kasyifatus Najah, syarah dari Syafinatun Najah, dan ini adalah pendahuluan dari kitab itu ya. Insyaallah ini akan saya bacakan sampai khatam ya. Semoga saja bisa khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li'ada'i afdhali ta'at waqtisabi akmali as-sa'adat. Jadi seperti halnya kitab-kitab yang lain di pendahuluannya, pertama penulis menuliskan bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan dari segala sesuatu yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini musannif memuji Allah dan mensifatinya dengan zat yang menolong atau membantu siapapun yang dikehendakinya, yaitu para hamba-hambanya dikehendaki untuk melakukan ketaatan yang paling utama dan kebahagiaan yang paling sempurna. Jadi biasanya kalau pendahuluan kitab yang berhubungan dengan ilmu fikih, itu yang dimaksud dengan taat yang paling utama dan kebahagiaan yang paling sempurna adalah fikih itu sendiri atau ilmu secara umum ya. Jadi taat yang paling utama itu ya belajar dan juga mengajarkan. Tentunya nanti setelah mengetahui itu aplikasinya adalah melakukan atau beribadah itu sendiri. Wa asyhadu an la ilaha illallahu al-muttasifu bi jami'il kamalat. Kemudian di sini penulis bersyahadat ya. Beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang memiliki sifat semua sifat kesempurnaan. Jadi segala kesempurnaan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Kemudian setelah bersaksi keesaan Allah, musannif atau penulis juga bersaksi bahwa junjungan kita yaitu Muhammad merupakan hamba dan utusan Allah yang beliau menjadi makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk yang lain. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayirat. Semoga sholawat Allah ya. Jadi setelah bismillah, kemudian mengucap hamdalah, memuji Allah, kemudian bersyahadat, lalu musannif bersolawat ya, mendoakan Nabi, keluarga, beserta sahabatnya. Musannif mendoakan agar semua itu, semua orang itu mendapatkan rahmat serta pengagungan dari Allah, juga mendapatkan keselamatan dari Allah, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didoakan tidak hanya Nabi, tetapi para keluarga dan sahabatnya. Di sini sahabat Nabi disifati dengan orang-orang yang bagaikan bintang ya, bintang yang bersinar terang. Al-anjumun nayirat. Shalatan wa salaman daimaini madamatil ardu wassamawat. Di doa yang berupa sholawat dan salam itu semoga selalu diberikan kepada mereka selama bumi dan langit masih ada selama-lamanya. Amma ba'du. Fayaqulu al-abdul fakiru al-muttaru li rahmati rabbihi. Al-halimi al-khabir li kafrati taksiri wal musawi. Kemudian setelah itu, setelah hamdalah dan seterusnya tadi, bismillah dan seterusnya, Lalu berkatalah penulis. Penulis ini dia mensifati dirinya dengan seorang hamba yang membutuhkan dan sangat membutuhkan, terpaksa ya, keterpaksaan membutuhkan rahmat Tuhannya, membutuhkan kasih sayang Tuhannya, Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha mengetahui. Sebab penulis mengakui beliau memiliki banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Beliau bernama Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau bernama Muhammad ya. Jadi Abu Abdul Mu'ti ini kalau dalam bahasa Arab namanya nama kunyah ya. Nama yang nama bukan nama asli yang dimulai dengan kata Abu itu termasuk kategori kunyah. Jadi namanya adalah Muhammad Nawawi, putra dari Umar. Ayahnya bernama Umar. Dan beliau ini berkelahiran atau berkebangsaan Jawa ya. Jawa itu yang dimaksud ya Indonesia. Tapi memang beliau ini kelahiran Jawa ya, Jawa Barat tepatnya. Asy-Syafi'i madhaban Al-Bantani ikliman At-Tanari mansa'an wadaron. Jadi beliau ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang dalam fikih mengikuti madhab Syafi'i, dan beliau berkelahiran di Banten ya. Al-Bantani ini Banten. At-Tanari mansa'an wadaron, dan tempat tinggal beliau, tempat tinggal dalam arti masa kecil beliau itu berada di satu kecamatan yang bernama Tanara. Ya, Tanari ini maksudnya Tanara, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banten. Ghafarallahu dzunubahu wa satara fid-dharaini uyubahu. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan menutup ya, menutup dosanya di baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berdoa agar dosanya diampuni dan kekurangan-kekurangannya ditutup oleh Allah. Hadhihi taqyidatun nafi'ah insyaallah taala alal muhtasari al-mulaqabi bi safinatin najah. Jadi beliau menceritakan bahwa tulisan ini adalah catatan-catatan yang insya Allah bermanfaat, catatan-catatan atas satu ringkasan, satu buku atau kitab tipis yang dinamai dengan Safinatun Najah. Safinatun Najah itu artinya adalah perahu atau kapal ya, atau bahtera keselamatan. Jadi Safinah itu kapal atau bahtera, Najah itu keselamatan, keselamatan. Jadi ibarat ada banjir besar yang berupa kebodohan, kebodohan dalam agama Islam, kitab Safinatun Najah ini sebagai penyelamat ya, penyelamat dari kebodohan itu. Yang seseorang membacanya, dia akan selamat dari kebodohan tentang agama Islam. Fi usulid-dini wal fikhi. Jadi kitab Safinatun Najah ini menjelaskan pokok agama yaitu tauhid ya, dan juga menjelaskan tentang fikih. Jadi Safinatun Najah ini yang dijelaskan tidak hanya fikih saja, tetapi juga menjelaskan tauhid. Li Syaikhi Al-Alimi Al-Fadhil Salim bin Sumer. Kitab Safinatun Najah ini ditulis oleh seorang yang sangat alim dan memiliki banyak keutamaan yang bernama Salim bin Sumer. Jadi namanya adalah Salim, ayahnya bernama Sumer. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Kemudian di halaman seterusnya, Al-Hadromi Ikliman Al-Batawi Wafatan. Jadi Salim bin Sumer ini seorang yang bernegara atau berkebangsaan Yaman ya, Hadramaut ya. Hadrami maksudnya beliau berada di kota Hadramaut ya. Tapi wafatnya di Betawi. Di sini Al Batawi ini ya, Betawi itu Jakarta. Nawarallahu durihahu. Amin. Semoga Allah memberikan cahayanya untuk penulis kitab Safinah ini. Dhurih ini ya makam ya, pemakaman beliau. Tutammimu masailahu wa tafukku muskilahu wa tufasilu wa tufasilu mujmalahu. Jadi penulis ini mensifati tulisan beliau dengan beberapa sifat ya. Yang pertama adalah menyempurnakan pembahasan-pembahasan di kitab Safinah. Yang kedua menjelaskan muskilah-muskilah atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kitab itu. Kemudian yang ketiga menjabarkan penjelasan-penjelasan yang masih global. Wadu'tuha litakuna tadhkirata linafsi walil qasirina mithli min abna'i jinsi. Jadi beliau menulis kitab ini tujuannya adalah sebagai pengingat ya. Sebagai pengingat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain yang sama seperti beliau. Yaitu anak-anak atau pelajar atau orang-orang yang sejenis dengan beliau. Ini maksudnya ya ditulis untuk kita ya, bangsa Indonesia. Satu jenis itu maksudnya ya sebangsa dengan beliau. Wasama itu hakasi fatah saja fisarahi safinatin aja. Dan kitab ini dinamai dengan kasifatus saja. Membuka penutup ya. Membuka penutup yang menjelaskan kitab Safinatun aja. Jadi ini dulu ya. Pendahuluan kitab ini nanti di video setelahnya kita akan meneruskan pendahuluannya. Jadi ini pendahuluannya belum selesai ya. Akan kita lanjutkan di kitab di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.